Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mualah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada satu hari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sakit. Lalu dijenguk oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman pun bertanya, "Ma tashtaki? Apa yang kamu keluhkan?" Umumnya orang sakit dia akan menyebutkan yang saya keluhkan ya perut atau kepala atau apalah yang sakit. Tapi apa jawaban Mas'ud? Dunubi. Yang saya keluhkan adalah dosa-dosaku. Utsman bertanya, "Ma tashtahi?" Terus apa yang kamu sukai ini ketika sakit itu mau apa? Biasanya orang kalau sakit ditawari makanan yang enak-enak. Ya. Padahal mulutnya itu pahit untuk apa? Menyantapnya. Ternyata bukan makanan, bukan minuman. Qala rahmatu rabbi. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, yang saya inginkan di saat sakit ini saya mengharap atau mendapat rahmat dari Allah. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi hak seorang muslim atas muslim yang lainnya untuk menjenguk saudaranya sakit. Saudara kita yang sakit, fikirannya terpecah, kondisinya lemah, sangat membutuhkan adanya support, adanya doa, arahan, serta akan bergembira jika ada orang yang menjenguknya. Ketika seorang muslim menjenguk saudaranya sakit, setidaknya ada beberapa faedah yang dia dapat. Yang pertama, dia telah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dahulu menjenguk orang yang sakit. Bukan hanya memerintahkan, tapi Rasul sendiri juga praktek. Bukan ciri istilahnya orang alim yang jarkoni, bisa ngajar gak bisa menjalankan. Bukan, Rasulullah menganjurkan, Rasulullah juga dahulu mempraktekkan. Sahabat Jabir ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah. Sahabat yang lain sakit dijenguk oleh Rasulullah. Jadi yang pertama, faedah dari menjenguk orang yang sakit, seorang mengikuti ya sunnah Rasulullah. Yang kedua, menjalankan perintah Rasulullah. Karena Rasul mengatakan udu al marid, jenguklah orang yang sakit. Yang ketiga, orang yang menjenguk orang sakit, dia berbuat baik kepada si sakit. Dengan memasukkan kebahagiaan kepada dia, dengan mendoakan kesembuhan, dan memberikan harapan-harapan, sehingga sunnahnya, orang kalau menjenguk orang sakit, mendoakan tohurun insyaallah. Semoga ini sebagai pembersih. Karena memang sakit atau penyakit yang diderita oleh seorang muslim, meskipun sesuatu yang tidak mengenakan, yang kadang orang harus keluarkan biaya, seorang harus mencurahkan pikiran, mengorbankan waktu, tapi dibalik dari itu adalah takfirul dzunub, diampuninya dosa, disucikannya dari kesalahan, Dan kalau tidak ada faedah dari musibah atau sakit atau penyakit yang menimpa seorang muslim, kesedihannya ini saja, cukup ini sebagai faedah yang luar biasa. Allah memberikan sentuhan kasih sayang pada musibah yang Allah berikan, sebagaimana memberikan rahmatnya pada nikmat yang Allah ya berikan. Kemudian pernah pada suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu naik di atas pohon atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika naik di atas pohon, para sahabat tertawa karena betis Ibnu Mas'ud sangat kecil, lembut. Dan secara fisik memang Ibnu Mas'ud itu orang Arab yang jangkung, kalau duduk tingginya seperti itu. Ibnu Mas'ud berarti pendek ya kan? Tubuhnya kurus, ya pendek, kakinya itu lembut, betisnya. Pernah ketika suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud naik di atas pohon, diperintahkan oleh Rasul untuk mengambil sesuatu, para sahabat tertawa karena melihat kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengatakan, "Ma tadhakun? La rizlu Abdillahi asqalu fil mizani yawmal qiyamati min Uhud." Ada apa kalian tertawa? Sungguh kaki Ibnu Mas'ud, kaki Abdullah Ibnu Mas'ud ini pada timbangan nanti di hari kiamat lebih berat dari Gunung Uhud. Di sini ada faedah, tidak pantas seorang mentertawakan aib cacat fisik yang diderita oleh seorang. Bahkan sebisa mungkin kita menjagakan perasaan orang. Karena biasanya orang yang cacat itu orang yang sangat sensitif. Gampang apa? Perasaannya lembut. Gampang tersinggung. Sehingga tolong jagakan perasaan orang yang punya cacat fisik. Tidak pantas seorang mentertawakan cacat fisik yang diderita oleh seorang. Kemudian Rasulullah memberitahu bahwa meskipun dilihat oleh manusia kaki manusia sangat lembut, tapi ingat kehidupan dunia semakin sirna. Segemuk-gemuknya orang kalau mati ya jadi makanan belatung. Ya, segagah-gagahnya orang kalau mati ya sudah enggak bisa apa-apa. Sekaya-kayanya orang, berapa harta mau dipakai kafan, itu pun akan cepat hancur. Yang bermanfaat di sisi Allah adalah rohnya, amalannya. Sehingga Rasulullah menyebutkan hakikat bahwa meskipun di dunia ini kaki Ibnu Mas'ud itu kecil, lembut, tetapi nanti di yaumul kiamah lebih berat daripada Gunung Uhud. Lalu bagaimana lebih berat dari Gunung Uhud? Gunung Uhud besar banget. Ya, ini kaki bukan sembarang kaki. Ini kaki dilangkah untuk berjihad di jalan Allah. Ini kaki digunakan untuk ya berhijrah di jalan Allah. Membantu saudara-saudara sama kaum muslimin. Ini kaki yang diberkahi, sementara terkadang kaki kita yang lumayan kuat menggunakan sepatu sendal yang bagus, kapan kaki kita digunakan untuk membantu saudara kita kesulitan? Sudahkah kaki kita yang sehat ini dilangkahkan ke tempat-tempat ibadah? Sudahkah kaki ini melangkah untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashiril masyaina fi dhulami ila al-masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Beri kabar gembira untuk orang yang berjalan di gelapnya malam, berjalan di gelapnya malam menuju masjid, orang tersebut nantinya akan mendapatkan cahaya sempurna di yaumul qiyamah. Sulitnya dunia akan diganti dengan kenikmatan di akhirat nanti. Ketika kesulitan itu untuk ketaatan kepada Allah. Apapun dari tenaga, biaya, pikiran, harta yang kita korbankan demi Islam, semuanya akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian belanjakan untuk kebaikan, niscaya Allah akan menggantinya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa nanti yang ditimbang di hari kiamat tidak hanya amalannya, tidak hanya juga orang yang beramal, tidak hanya catatan amalan, bahkan orang yang beramal pun akan ditimbang. Jadi nanti di hari kiamat apa yang ditimbang? Amalannya ditimbang, kitab catatan ditimbang, orang yang beramal pun akan ditimbang. Nanti di yaumul kiamah akan didatangkan orang yang dulu di dunia gemuk, besar tubuhnya, namun ketika ditimbang di yaumul kiamah tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Tubuh orang itu, fisiknya orang, ya, tidak ada atau sedikit manfaatnya kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Karena yang akan kekal adalah ruh. Ketika tubuh ini telah berpisah dengan ruh, bahkan kalau dibiarkan, orang kalau sudah mati dibiarkan, lama-kelamaan membusuk, lama-kelamaan pemandangannya mengerikan. Tadinya mukanya penuh dengan daging, tiba-tiba menjadi tengkorak setelah berapa hari enggak dikubur misalnya. Maka segeralah dikubur. Karena yang ya rohnya lah yang menjadi pokok. Masyiral al-hadirin rahimakumullah. Pujian generasi awal umat ini kepada Ibnu Mas'ud. Dan ketahuilah bahwa kaum muslimin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Seorang jenazah yang dibawa, kemudian ya masyarakat memberi pujian baik kepada jenazah tadi, wajabat jenazah tadi berhak dapat sorga. Jenazah tadi berhak dapat sorga. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Antum syuhadaullah fi ardihi. Ketika seorang ya jenazah dibawa oleh para pembawanya, kemudian masyarakat memberi pujian, ya berarti ini jenazah yang apa? Yang baik. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Ubaidillah bin Abdullah, idza hada'atil uyun qama fa sami'tu dawiyan kadawin nahli. Kalau mata-mata ini sudah tertidur, Ibnu Mas'ud pun berdiri salat malam, saya pun mendengar bacaannya seperti suara lebah. Suara lebah yang berterbangan. Orang yang solih, dia akan memberikan bagian dari siang dan malamnya sebagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maka disebutkan dalam hadis, syaraful muslim qiyamuhu bil lail, atau kama qala alaihi assalatu wassalam, kemuliaan seorang muslim adalah tahajudnya dia di malam hari. Orang-orang salih di masa lalu dan sampai saat ini, mereka tidaklah melewatkan waktu malam kecuali padanya ada bagian untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, qiyamul lail atau witir minimalnya, yang waktunya memanjang dari setelah sholat Isya sampai terbit fajar shadiq. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam pepergian, beliau meninggalkan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib beliau tinggalkan. Qobliyah ba'diyah ditinggalkan kecuali dua. Kecuali sholat qobliyah subuh dan sholat ya witir. Jadikanlah malam kita malam yang diberkahi. Tidak seperti umumnya manusia yang mereka melewatkan malam dalam ya tenggelam dalam mimpi. Tidak ada bagian dari ibadah kepada Allah. Di antara pesan Rasulullah, inna di jasadika alaika haqqa, wa di ahlika alaika haqqa, wa li rabbika alaika haqqa. Bagi jasadmu, tubuhmu ada hak untuk istirahat. Bagi keluargamu pun ada hak, dan bagi Rabbmu, bagi Allah pun ada hak. Dahulu sebagian salaf umat ini mengatakan, kalau tidak ada malam, saya sudah enggak betah lagi hidup di dunia. Laulal lailu lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau enggak ada malam, sesudah tidak ingin lagi hidup di dunia, bosan hidup. Kenapa? Dia mendapatkan ketenangan, dia menemukan jati diri di saat seorang bermunajat di hadapan Allah. Setelah semuanya lepas dari hiruk pikuknya dunia, ketika umumnya manusia tertidur, dia terbangun menengadahkan kedua tangannya, dia merasakan kedekatan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, "La tas'aluni an syai'in ma damal habru baina adhurikum." Jangan kalian tanya kepadaku tentang sesuatu selama kiai kita ini, alim kita ini ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kalian, itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud seorang yang tawadu, orang yang rendah hati. Ya, seorang semakin tinggi ilmunya, semakin banyak amalannya, dia menggunakan ya istilahnya filsafat padi, semakin ya berisi, semakin merunduk. Orang yang ya diberi oleh Allah ilmu yang lebih dan amalan yang banyak, justru dia akan semakin takut, khawatir kalau amalannya tidak diterima, khawatir ilmu yang telah didapat ternyata menjadi beban nanti di yaumul qiyamah. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud, "Lau ta'lamuna dunubi ma wati'a aqibi isnani wala hasaitum at-turaba 'ala ra'si wala wadittu annallaha ghafara li dhanban min dunubi." Kalau kalian tahu dosa-dosaku, tentu tidak akan ada dua orang yang mengikuti langkahku. Kan umumnya tokoh, umumnya orang terpandang itu kan ada yang, biasanya ada yang ya pengikutnya, ada yang mengawalnya. Kalau kalian tahu dosa-dosaku, tidak ada yang berjalan di belakangku dua orang. Dan niscaya kalian akan melemparkan debu di atas kepala saya. Saya ingin seandainya satu dosaku dari dosa-dosaku itu diampuni oleh Allah. Orang yang solih, dia tidak tertipu dengan banyaknya amalan. Orang yang solih, dia merasa takut akan dosa yang ia lakukan, karena kebaikan yang dia lakukan belum tentu diterima. Sedangkan dosa dicatat sebagai dosa. Ya, seorang mukmin ketika dia melakukan dosa, ibarat dia berada di pucuk gunung, di tepi jurang, yang dia khawatir akan terperosok dalam jurang. Tapi seorang munafik yang berbuat dosa, ibarat ada lalat yang hinggap di hidungnya, cukup hanya ditepis dengan ya telapak tangannya, menganggap enteng, menganggap ringan. Ini orang yang munafik. Adapun orang yang mukmin, ketika dia melakukan dosa, ibaratnya dia berada di pucuk gunung, di pinggir jurang, yang dia khawatir akan terperosok ke dalamnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari perbuatan bid'ah yang muncul saat itu. Ya, yang namanya kemungkaran apapun namanya, tentu kewajiban seorang muslim untuk mengingkarinya, meluruskannya. Jangan dibiarkan kemungkaran yang nantinya akan membesar-membesar, kemudian sulit untuk dipadamkan. Ketika pada suatu hari, sahabat Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumah Ibnu Mas'ud ketika waktu subuh. Didapati di luar rumah Ibnu Mas'ud sudah banyak murid-muridnya. Ini sebelum salat subuh. Datanglah sahabat Abu Musa bertanya kepada mereka-mereka yang dihadap di depan rumah Ibnu Mas'ud, "Apakah Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud sudah keluar?" Kata mereka, "Belum." Kemudian seketika Ibnu Mas'ud keluar, sahabat Abu Musa bercerita, "Wahai Abu Abdurrahman, saya melihat pemandangan yang aneh. Sekelompok orang, mereka membuat lingkaran di masjid. Di tangan mereka ada kerikil. Kemudian mereka dipimpin oleh seorang untuk membaca takbir, tahmid, dan tasbih. Sambil mereka menghitung wirid dengan kerikil. Kalau Anda masih hidup, Wahab Ibn Mas'ud, ya, ini saya Anda akan melihatnya. Kata Ibn Mas'ud, terus apa yang kamu lakukan oleh Abu Musa? Kata Abu Musa, saya enggak ngomong apapun karena menunggu saran dari kamu. Lihat para sahabat mereka, ya, saling menghormati satu dengan lainnya. Terlebih Abu Musa yang masuk Islamnya akhir-akhir, dia pengertian bahwa Ibn Mas'ud itu senior. Ibn Mas'ud itu orang lebih dulu masuk Islam, lebih faham. Dia enggak kepengin mendahului orang yang lebih alim dia dari dia. Berangkatlah mereka, sampailah di tempat yang dituju. Ternyata betul. Berkumpul sekelompok orang. Di tengah-tengah mereka ada seorang yang memimpin, ya, lingkaran tadi memimpin berzikir. Di tangan mereka ada kerikil. Ibnu Mas'ud mengatakan, apa-apaan kalian wahai ini? Apa yang kalian lakukan? Bajunya Rasulullah masih utuh. Perabotan dapurnya belum pecah. Kalian ini satu dari dua kemungkinan. Kalian menganggap lebih mulia dari para sahabat Nabi, atau kalian para pembuka pintu kesesatan. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami enggak ada niatan kecuali hanya kebaikan. Artinya, kami enggak mengatakan kami lebih mulia dari sahabat, tapi kami juga enggak terima kalau dikatakan pembuka pintu kesesatan. Kami enggak ada niatan kecuali hanya baik. Kata Ibnu Mas'ud, kam min muridinil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata tidak mendapatkannya. Pelajaran berharga di sini bahwa niatan yang baik saja belum cukup kalau tidak sesuai dengan aturan agama. Sering kita mendengarkan, sing penting kan niate. Yang penting kan niatnya, ya niat yang baik. Gak cukup. Kalau seorang dia mencuri, merampok dengan tujuan untuk bangun masjid. Bagaimana? Gak boleh seperti ini. Belum lama tertangkap seorang perampok, merampok ya mobil pembawa uang. Ketika ketangkap, ketika diinterogasi, di antara motifnya dia ingin menghajikan orang tuanya. Enak, enak banget seperti ini. Ya. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Rasul mengatakan, la salata bi ghairi tahurin wa la shadaqata min hululin. Salat tidak diterima jika dilakukan tanpa bersuci, sedekah tidak diterima kalau dari hasil mencuri. Ya kan? Ibnu Mas'ud mengingkari mereka-mereka yang cara berzikirnya tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Terus bagaimana yang sunnah? Yang sunnah, orang kalau zikir pada sholat itu ngitung dengan jari jemari. Kalau zikir yang lepas, terserah hitung atau enggak hitung, terserah zikir yang lepas. Kalau ngit, sholat, zikir setelah sholat, misalnya tasbih, tahmid, ya, takbir, 33 masing-masingnya dihitung pakai jari jemari. Masyiro al-muslimin rahimahumullah, sedikit saya akan sebutkan beberapa wasiat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum 'alaikum bil 'atiq. Ikuti ajaran Nabi, jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Kalian sudah dicukupi. Dalam beragama enggak perlu ngarang. Dalam beragama enggak perlu kita membuat-buat asar yang baru. Hanya ngikuti apa yang datang dari Nabi. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Enggak usah letih-letih mengarang, mencari-cari bentuk ibadah yang kayak apa. Alaikum bil atiq, hendaklah kalian ya memegangi sesuatu yang lawas, yaitu yang datang dari Nabi. Kemudian terakhir, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu punya pesan kepada kita. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu 'alil fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhil ummah wa abarraha quluban wa amaqaha 'ilman wa aqallaha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u fi atharihim watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Barang siapa dari kalian ingin mengambil figur, menjadikan orang sebagai figur teladan, contoh panutan, ikutilah orang yang sudah mati. Maksudnya teladanilah orang yang sudah mati di atas istiqomah, di atas kebenaran. Karena orang yang masih hidup gak ada jaminan dia selamat dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak ada jaminan dia terbebas dari penyimpangan. Siapa jadi maksud orang yang mati tadi? Orang-orang yang hendaknya kita meneladani mereka, yaitu para sahabat Rasulullah. Yang mereka meninggal memang di atas kebaikan. Mereka adalah paling bagusnya umat ini. Umat yang paling baik hatinya, paling mendalam ilmunya. Dan umat yang enggak neko-neko, umat yang enggak macam-macam. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, dan berpegang teguhlah kalian dengan apa yang mampu kalian pegang dari akhlak dan agama mereka. Sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Sebuah wasiat yang indah dari Ibnu Mas'ud, bahwa kalau kita ingin mencari figur teladan contoh, mencontohlah orang yang sudah meninggal di atas istiqomah. Mencontohlah, meneladani orang-orang yang mati di atas al-haq. Semoga Allah SWT kumpulkan kita bersama orang-orang salih fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.